terkasar bicaraku kepadamu. Jika terlupa ku ucapkan selamat malam. Bukan niatku melukai hatimu. Aku sendiri rindu dendam. Jika terganggu mimpi di kau malam tadi. Jika terpadam kisah cinta yang disimpan. Aku mengerti permainan di hati. Tiada syarat dan batasan. Dalam rinduku seribu cerita bahagia. Bermain celah awan biru. Dalam hayalan aku malu berkata. Diam-diam rindu. Dalam rinduku seribu cerita bahagia. Bermain celah awan biru. Dalam hayalan aku malu berkata. Diam-diam rindu. Terpadam kisah cinta yang disimpan. Aku mengerti permainan di hati. Tiada syarat dan batasan. Dalam rinduku seribu cerita bahagia. Bermain celah awan dalam hayalan aku malu berkata. Diam-diam rindu. Dalam rinduku seribu cerita bahagia. Bermain celah awan biru. Dalam hayalan aku malu berkata. Diam-diam.